mengungkit-ngungkit. Kalau mengungkit-ngungkit pemberian, ini bisa menghapus pahala sedekah. Ya, mengungkit-ngungkit pemberian itu bisa menghapus pahala sedekah. Walaupun saat kita bersedekah, kita betul-betul sesuai sunnah dengan niatan ikhlas lillahi azza wa jal. Amalan tersebut bisa dihapus pahalanya ketika pelakunya suka mengungkit-ngungkit pemberiannya kepada orang lain. Hakada ikhani fidina azani allahu wa iyakum. Bagaimana kalau mengungkit-ngungkit kesalahan? Tadi mengungkit kebaikan. Sekarang mengungkit kesalahan orang lain. Ikhani fidina azani allahu wa iyakum. Ini juga tidak diperbolehkan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Wal ya'fu, maafkan kesalahan saudaramu. Wal yasfahu, lupakan. Maafkan dan lupakan. Berarti tidak boleh diingat, apalagi diungkit-ungkit. Jadi wahai, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak suka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kalian?